Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال الرسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام bersabda ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه summa ulqiya finnari. Dan seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan kelapangan kepadanya dan Allah Ta'ala berikan kepadanya berbagai macam harta seluruhnya, lalu ia didatangkan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya, lalu ia pun mengetahuinya. Allah ta'ala berkata, apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Orang tersebut berkata, tidaklah aku tinggalkan satu jalan pun yang engkau mencintai untuk diinfakkan padanya, melainkan aku menginfakkan harta padanya karenamu. Allah Ta'ala berkata, engkau berdusta, akan tetapi engkau melakukannya agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan, dan sungguh itu telah dikatakan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan terhadapnya, lalu ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fahadha hadithun yukhiful muslima wa yaj'aluhu yahsubu kulla hisabin likulli amalin ya'maluhu wa likulli kalamin yantiqu bihi walikulli harakatin yataharrakuha. Maka ini adalah hadis yang membuat takut seorang muslim dan menjadikannya benar-benar mengevaluasi seluruh amalan yang ia amalkan, seluruh ucapan yang ia ucapkan, dan seluruh gerakan yang ia gerakkan. Yuraqibullaha fiha wa yatahattamu 'alal mu'mini an yuhawila an yakuna min ahli istiqamati wal ikhlasi wa an yasila ila maqamil ihsani fi ibadatihi wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sepantasnya seorang muslim merasa diawasi Allah Azza wa Jalla di dalam seluruh amalannya, dan wajib bagi seorang mukmin untuk berupaya agar termasuk di antara orang-orang yang istiqomah dan ikhlas, dan berupaya agar sampai kepada kedudukan ihsan di dalam ibadahnya, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguh ia Allah Azza wa Jalla melihatmu. Hadhihi al-umuru yajibu an yurabbiyal insanu nafsahu alaiha. Perkara-perkara ini wajib seseorang mendidik dirinya di atasnya. La yatarabba ala hubbir riya'i. Tidak boleh seseorang mendidik dirinya di atas kecintaan terhadap riya, wa hubbis sum'ati, dan kecintaan terhadap sum'ah, au min ajli matami'id dunya, atau beramal karena keinginan-keinginan dunia, au li gharadin min aghradid dunya daniati, atau karena suatu tujuan dari tujuan-tujuan dunia yang rendah, allati la tazinu indallahi janaha ba'wadatin, yang mana dunia ini tidaklah memiliki berat di sisi Allah Ta'ala meskipun seberat sayap nyamuk saja. Wa yaqra'ul qur'ana liya'mala bihi, dan sepantasnya seorang mukmin membaca Al-Qur'an untuk mengamalkannya. Wa min huna kana as-sahabatu yukri'uhum Rasulullah alaihi salatu wassalamu wa kibaru ashabihi ashra ayatin. Dan dari sini dahulu para sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang senior membacakan kepada mereka 10 ayat, yakni yahfadhu 10 ayatin la yatajawazuha illa ghairiha hatta yafhamaha wa ya'mala bima fiha fayata'allamuna al-'ilma wal-'amala fi anin wahidin, yaitu menghafal 10 ayat tidak melewatinya kepada ayat-ayat yang lain sampai memahaminya dan mengamalkan kandungannya. Maka mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mempelajari ilmu dan mengamalkannya pada saat yang sama. Tarbiyatun azimatun hadhihi. Ini adalah sebuah tarbiyah yang agung. Hadhihi hiyat tariqatut tarbawiyatul azimatu allati nasiyahal muslimuna. Ini adalah metode tarbiyah yang agung yang telah dilupakan oleh kaum muslimin. Ammar rasulu alaihi salatu wassalamu fallahu anzala ilaihi alqur'ana bitadriji ya'ni tiba'an bihasabil munasabati wal ahwali fi 23 sanatan kullu hadha li ajli tarbiyatil ummati ala fahmi hadzal qur'ani wa ala al amali bihi wa tatbiqihi. Maka Allah Ta'ala menurunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam Al-Quran secara bertahap, yaitu berturut-turut sesuai dengan momen-momen dan keadaan-keadaan dalam 23 tahun. Semua ini dalam rangka mentarbiyah umat ini agar memahami Al-Quran ini, mengamalkannya dan menerapkannya. Fakana ar-rasulu yu'allimuhum 'ashra ayatin 'ashra ayatin wa idza fahimu ma'naha yahmiluhum 'alal 'amali. Maka dahulu Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum 10 ayat, dan apabila mereka telah memahami maknanya, Rasul alaihi salatu wassalam membawa mereka untuk mengamalkannya. Fayafhamuna yafqahuna wa ya'maluna la yatajawazuna nassan minan nususi illa ba'da an 'aqaluhu wa ba'da an tabbaquhu fi hayatihim. Maka mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memahami, yafhamun yafqahun semakna memahami dan mengamalkan. Tidaklah mereka para sahabat melewati satu dalil pun dari dalil-dalil, melainkan setelah mereka memahaminya dan setelah mereka menerapkannya di dalam kehidupan mereka. In kana aqidatan i'taqadu ma fihi. Apabila dalil tersebut menyebutkan tentang akidah, maka mereka pun meyakini kandungannya. Wa in kana yahuthu 'alal jihadi wattanu anfusahum 'alal jihadi aw kharaju ila midanil jihadi fi'lan. dan apabila dalil tersebut menghasung untuk berjihad, mereka pun mempersiapkan diri-diri mereka untuk berjihad, atau mereka keluar ke medan jihad. Wa in kana fihi hasun 'ala as-sadaqati kana fihi hasun 'ala al-birri in kana ya'ni wa'dan wa wa'idan fala yatajawazuha illa ba'da an ya'rifa madaminaha jami'an wa ma tatatallabuhu minal amali. Dan apabila dalil tersebut di dalamnya terdapat hasungan untuk bersedekah, apabila dalil tersebut di dalamnya terdapat hasungan untuk berbuat kebaikan, apabila dalil tersebut yaitu berupa janji dan ancaman, maka tidaklah melewatinya, melampauinya, kecuali setelah mengetahui kandungan-kandungannya seluruhnya dan mengamalkan apa yang dituntut oleh dalil tersebut. Tarbiyatun azimatun, ini merupakan tarbiyah yang agung. Lakinna kathiran minan nasil ana la yahtammuna bihadihi tarbiyati, akan tetapi banyak dari kalangan manusia sekarang ini tidak perhatian dengan tarbiyah ini, yaitu mempelajari dalil dan mengamalkannya. Lakin antum ja'alu hadha fi adhanikum ya syababu, akan tetapi kalian jadikanlah hal ini di dalam benak-benak kalian wahai para pemuda, yaitu mempelajari dalil untuk diamalkan. Wal ummatu tahtaju ila ulama'a mukhlisina mutajarridina lillahi min kullil ahwa'i, dan umat ini membutuhkan para ulama yang ikhlas, yang mengosongkan diri karena Allah Ta'ala dari seluruh hawa nafsu. Al-ana al-ahwa'u ta'asifu bisyababi ya ikhwatu, al-ahwa'u al-hisbiyatu wal-siyasiyatu wal-aqadiyatu wa ghairuha ta'asifu bisyababi al-ummati. Sekarang ini hawa-hawa nafsu membinasakan para pemuda. Wahai saudara-saudara, hawa-hawa nafsu fanatik terhadap golongan tertentu, politis, akidah, dan yang lainnya, hawa-hawa nafsu tersebut membinasakan para pemuda umat ini. Ana aral ana ikbalan ala tahfidhil qur'ani walakinna kathiran min haulai masduduna bihibali sariyatin ila ahzabin la ta'malu bihadhal qur'ani wa innama tattabi'u ahwa'aha fahdharu hadhil asnafa. Aku melihat sekarang ini ada sikap menghadapkan diri untuk menghafal Al-Quran. Akan tetapi banyak dari para penghafal Al-Quran ini diikat dengan tali tawanan kepada golongan-golongan, yang golongan-golongan tersebut tidak mengamalkan Al-Quran ini. Hanya saja golongan-golongan ini mengikuti hawa-hawa nafsunya. Maka waspadalah dari golongan-golongan ini. Fa'alaikum bil'ilmi wal'amali bikitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Maka hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dalam mengilmui dan mengamalkan kitabullah dan sunnah rasulillah alaihi salatu wassalam. وأرجو أن تواصلوا هذه المسيرة المباركة التي انطلقت لحفظ القرآن. Dan aku berharap kalian meneruskan perjalanan yang diberkahi ini, yang berangkat untuk menghafal Al-Quran. أن تواصلوها hatta tasiru insyaallahu minal ulama'ir rasikhina alladhina madahahumullahu tabaraka wa ta'ala wa qala fi sya'nihim innama yakshallaha min ibadihil ulama'. Dan aku berharap agar kalian melanjutkannya sampai kalian menjadi insyaallah termasuk di antara para ulama yang kokoh, yang Allah tabaraka wa ta'ala memuji mereka dan berfirman tentang kedudukan mereka, yang artinya yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya hanyalah para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.